Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di dalam bab fin nasihah, bab tentang an-nasihah. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, atsani, hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis yang ke-187 dari Riyadhus Shalihin. Qala rahimahullahu ta'ala an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan-nushhi likulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, untuk tiga hal: menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wan nushhi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 57, Al-Imam Muslim nomor hadis 56. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Jarir bin Abdullah Al-Bajari radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada kita bahwa ada tiga perkara yang beliau ambil baiatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga perkara yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu tadi ini mewakili banyak perkara-perkara yang lain dalam kategori amal kebaikan. Dalam kategori amal kebaikan atau amal soleh. Di dalam bayat Jarir ibn Abdullah al-Bajali, di situ ada tiga hal. Yang pertama adalah haqqun mahdun lillahi azza wa jalla, berkaitan dengan hak Allah secara murni. Artinya baiat yang pertama itu masalah hak Allah yang ditunaikan oleh hambanya. Perkara yang kedua, haqqun lil adami mahdun, hak kepada sesama manusia murni. Hak kepada sesama manusia murni. Dan yang ketiga, haqqun mushtarak bainallah wa baina ibadihi, hak yang berserikat antara Allah dengan hambanya pada suatu perkara kebaikan. Jadi akhdul bai'ah atau pengambilan bai'at yang dilakukan oleh Jarir ibn Abdullah al-Bajali kepada Rasulullah SAW, meskipun di sini beliau hanya menyebutkan tiga hal, tapi tiga hal itu mewakili seluruh kategori daripada amal kebaikan. Baik amal kebaikan yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, atau amal kebaikan yang itu adalah apa yang harus kita tunaikan kepada orang lain, kepada sesama manusia. Atau yang ketiga, satu amal kebaikan, satu amal soleh yang ketika kita tunaikan, maka dalam amal soleh itu kita menunaikan hak Allah dan kita menunaikan hak manusia yang lain. Tayyib. Yang pertama, bayatu ala iqamati sholah. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Perkara menegakkan salat ini adalah haqqullahi mahdun. Hak milik Allah Subhanahu wa taala murni. Yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Maka ketika seorang menegakkan salat, dia menjalankan salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah? Bagaimana caranya iqamatus shalah, menegakkan salat? Seperti apa? Baik. Maka ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan iqamatus shalah adalah an ya'tiyal insanu as-salata mustaqiman alal wajhil matlub, yaitu seorang hamba dia mengerjakan salat sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Ini makna menegakkan sholat. Tegakkan sholat maksudnya apa? Engkau mengerjakan sholat sesuai apa yang dituntut oleh syariat. Fayuhafidhu alaiha lillahi azza wa jalla fi awqatiha wa yakumu bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa yutammimu dhalika bi mustahabbatiha. Yaitu engkau tunaikan sholat tadi dengan memperhatikan waktunya, menjaga rukunnya, menjaga syarat-syarat daripada sholat tersebut, berusaha menunaikan kewajiban-kewajiban sholat dan menyempurnakan dengan mustahabbatus sholah, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat. Itu yang dimaksud menegakkan sholat. Jadi perhatian waktu apa? Waktu zuhur. Maka yang dimaksud engkau menegakkan sholat zuhur adalah ketika di waktu zuhur kamu kerjakan sholat zuhur, perhatikan syaratnya, perhatikan rukunnya, perhatikan kewajibannya, dan sempurnakan dengan perkara-perkara sunnah. Ini yang dimaksud dengan iqamatus sholah. Maka bisa kita pahami, seseorang yang tidak melakukan hal-hal di atas tadi, dia tidak dikatakan sebagai seorang yang menegakkan sholat. Dia laksanakan sholat zuhur, syaratnya terpenuhi, rukunnya semua dikerjakan, kewajiban-kewajibannya tidak ada yang terlewatkan, disempurnakan dengan perkara-perkara sunnah, tapi dikerjakan di waktu asar. Apakah orang ini kita katakan atau bisa kita katakan dia menunaikan sholat duhur? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan pada waktunya. Jadi waktu, rukun, syarat, kewajiban, dan sunnah-sunnah dalam sholat semuanya harus dikerjakan dalam satu bentuk. Baik. Ini yang dimaksud dengan iqamatus sholah. Dan ini umum baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Adapun untuk laki-laki, lirrijal, di sana ada tambahan. Yang dimaksud dengan iqamatus sholah, selain daripada pokok yang kita sebutkan di atas tadi, untuk laki-laki ada tambahan. Yang namanya iqamatus sholah fi haqqir rijal bagi laki-laki adalah yusalli jama'atan fil masjid. Dia harus melaksanakan sholat tadi, sholat wajib, 5 waktu, sholat fardu, harus secara berjamaah di masjid. Tidak boleh dia meninggalkannya kecuali ada udzur atau adamul istita'ah, atau karena dia tidak mampu. Jadi hukum asalnya, seorang laki-laki itu dianggap telah menegakkan sholat fardu ketika dia kerjakan tuntutan-tuntutan tadi dengan berjamaah di masjid. Kalau dia tidak kerjakan berjamaah di masjid, meskipun lengkap daripada waktu, rukun, syarat, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat, dia tidak dianggap telah mengerjakan sholat. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa as-salatul jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Maka pendapat tadi, keterangan dari ulama tadi yang menyebutkan bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib akan memberikan konsekuensi hukum yang lain. Apa itu konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya adalah ketika ada seorang laki-laki yang dia telah masuk waktu sholat, kemudian melaksanakan terlebih dahulu syarat-syarat sholat, lantas mengerjakan sholat dengan rukun yang sempurna, dengan kewajiban yang semuanya dilaksanakan, disempurnakan lagi dengan mustahabat, sunnah-sunnah sholat, tapi dia tidak kerjakan di masjid, maka fasholatuhu batilatun, sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Ini konsekuensi hukum daripada berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib. Adapun jika menurut pendapat yang kedua, yakni sholatul jamaah itu wajib tetapi tidak membatalkan sholat seseorang yang tidak sholat jamaah, dia hanya sampai pada kategori athimun bihi. Ketika datang waktu sholat, dia kerjakan sholat itu dengan tuntutan-tuntutan di atas tadi, tapi tidak berjamaah di masjid, sholatnya sah atau tidak? Menurut pendapat yang kedua, sah. Hanya saja athimun, dia berdosa karena tidak melakukannya di masjid. Baik. Nah, ini ma'asyiral khawrahimani wa rahimakumullah, hukmun zaid 'alal rijal. Hukum tambahan berkaitan dengan menegakkan salat bagi laki-laki. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian juga ada hal lain yang termasuk daripada iqamatus shalah, menegakkan salat. Yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-khusyu'u fis shalah. Dalam menjalankan salat tadi harus khusyuk di dalamnya. Ketika dia mengerjakan rukun-rukun sholat tadi, menjaga kewajibannya, menyempurnakan dengan mustahabatnya, dia dituntut untuk khusyuk. Ketika dia tidak bisa khusyuk di dalam sholat, maka dia bukan orang yang menegakkan sholat. Meskipun sempurna semua tuntutan yang kita sebutkan di atas tadi. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, wa min iqamati shalah al khusyu'u fiha, termasuk daripada menegakkan salat adalah khusyuk dalam menjalankan salat. Pertanyaannya adalah apa itu khusyuk? Khusyuk dalam salat harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Al khusyu'u huwa hudurul qalbi wa ta'ammuluhu bima yaquluhu. Khusyuk itu adalah hadirnya hati seorang yang salat. Jadi ketika engkau sudah masuk di shaf salat, sebelum mulai takbiratul ihram, sudah terlebih dahulu hatinya hadir menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mengerti tentang apa yang akan dia kerjakan, sehingga pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap sholat yang dia kerjakan ada, bisa dia laksanakan. Wa ta'ammuluhu bima yaquluhu, dan dia perhatian dengan apa yang diucapkan setelah takbiratul ihram. Membaca apa setelah takbiratul ihram? Baca apa? Hah? Doa ruko, doa istiftah. Dia tahu setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah, tidak harus dengan satu tata cara Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, tidak harus dengan itu. Banyak, ada 7 bentuk doa istiftah, mana saja yang antum baca silahkan, diperbolehkan. Setelah membaca doa istiftah baca apa? Hah? Al-Fatihah, rukun sholat. Tanpa ada Al-Fatihah sholat tidak sah, rokaat itu tidak sah. Jadi penting, jangan hanya masuk jamaah sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah. Antum tidak baca Al-Fatihah, sholat antum tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun yang penting di dalam sholat. Nah, dihadirkan. Ketika membaca Al-Fatihah pun ngerti apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Kemudian membaca surat, hukumnya sunnah. Setelah itu rukuk, doa rukuk apa? Dia baca, bukan hanya sekedar ruku. Nah, ini yang dinamakan dengan khusyuk. Semua bacaan sholat tadi dia hadirkan. Qala wa ma yaf'aluhu, dan juga dia mengetahui, dia sadar tentang apa yang dia kerjakan. Takbiratul ihram bagaimana? Oh, harus seperti ini. Entah itu sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, atau kemudian di bawahnya di dada, menurut perbedaan pendapat daripada madhab yang ada. Tapi dia ngerti harus apa. Ini namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pembuka sholat. Setelah itu ketika rukuk, rukuk harus bagaimana, kesempurnaan rukuk itu seperti apa, tangan posisinya di mana, kepalanya bagaimana, punggungnya bagaimana, sujud demikian juga, sampai dengan tahiyat, tata cara tahiyat bagaimana, jarinya seperti apa membentuknya, kakinya seperti apa. Nah, ketika dia sadar dengan apa yang dia lakukan, itulah khusyuk. Maka khusyuk itu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan sholat kita dari awal sampai akhir dan semua gerakan maupun semua ucapan kita di saat sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka ayu alaikatu fila rahimani wa rahimakumullah, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya sholat dengan khusyuk itu sama seperti badan dengan ruh. Badan tanpa ada ruh hidup atau tidak? Tidak hidup. Badan tanpa ruh mati. Demikian juga sholat. Sholat tanpa khusyuk mati sholat itu. Ada jasadnya tapi dia tidak hidup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian yang kedua, wa bayatu ala iqa'a ala ita'iz zakah, dan aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan zakat. Apa yang dimaksud menunaikan zakat? Menunaikan zakat adalah i'ta'uha limustahiqqiha, yakni engkau mengeluarkan bagian wajib dari harta kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi kadarnya sudah ditentukan. Mengeluarkan zakat itu tidak seenak kita. Saya mengeluarkan zakat berapa? Segini saja. Hartamu berapa? Sudah bertahan berapa lama? Dan seterusnya. Tidak tahu, pokoknya saya keluarkan zakat. Kan kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Para sahabat membaiat Nabi untuk mengeluarkan zakat. Kemudian dia keluarkan sekenanya, semaunya. Itu bukan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat adalah ketika engkau keluarkan sesuai dengan batasan yang telah diatur. Berapa jumlah harta dihitung, sudah masuk nisab atau belum. Nisab itu batas maksimal. Kalau ada melebihi itu berarti sudah wajib zakat. Kemudian diperhatikan haulnya. Haul itu adalah masa kepemilikan harta tersebut. Kalau sudah lewat 1 tahun berarti sudah haul. Ada zakatnya, tinggal dihitung berapa persen, tergantung apa yang dizakatkan. Zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan berbeda, zakat binatang ternak, sapi berbeda, kambing berbeda, unta berbeda, zakat daripada pertanian juga berbeda. Maka mengeluarkan zakat adalah kamu tahu terhadap apa kamu keluarkan dan jumlahnya berapa, kepada siapa diberikan zakat itu. Meskipun dia tahu nisabnya, dia tahu haulnya, dia tahu berapa yang harus dia keluarkan sejumlah itu, benar. Tapi kemudian diberikan kepada orang yang semaunya juga. Bukan 8 golongan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada orang lain. Maka tidak disebut orang itu mengeluarkan atau menunaikan zakat. Maka yang dimaksud dengan menunaikan zakat adalah semuanya sesuai aturan. Bagiannya dari harta apa dan kepada siapa zakat tersebut dikeluarkan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan zakat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah mewakili haqqun mustarakun, yaitu hak yang berserikat di dalam amalan zakat itu antara Allah dengan hambanya. Bagian yang ketiga yang kita bahas di awal tadi. Ketika seorang menunaikan zakat, maka dia telah menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua berkaitan dengan manusia, dia telah menunaikan hak orang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diarahkan kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada mujahid fi sabilillah, kepada mu'allafah qulubuhum, dan seterusnya. Jadi pada amalan zakat ada bentuk menunaikan hak Allah dan juga bentuk menunaikan hak sesama manusia. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang ketiga, wa bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Dan aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Kalau itu berupa nasihat dengan lisan, yaitu apa namanya, saran kebaikan, masukan supaya temanmu menjadi lebih baik, saudaramu menjadi lebih baik, atau dengan perbuatan, yaitu kamu berbuat sesuatu yang tidak merugikan saudaramu, tidak merugikan temanmu, memberikan kemanfaatan untuk mereka. Ini yang dimaksud dengan nusoh, dengan nasihat. Jadi nasihat itu bukan hanya sekedar ucapan, masukan kebaikan, atau keinginan kita agar saudara kita berubah setelah kita berikan dia satu wejangan, satu pesan. Tapi nasihat juga dalam amalan. Ketika engkau beramal sesuatu, itu memberikan manfaat kepada saudaramu, itu namanya nusoh likulli muslim, memberikan nasihat kepada sesama muslim. Atau minimalnya tidak memadorotkan mereka, tidak membahayakan mereka, tidak merugikan mereka. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, an-nushu likulli muslim mewakili perkara yang kedua, yaitu hak manusia murni, karena tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Nah, mungkin kita akan bertanya, bagaimana caranya menunaikan hak sesama muslim tadi? Yang dimaksud dengan nushu likulli muslim itu seperti apa bentuknya? Jawabannya, ini cerdasnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan jawaban daripada an-nushu likulli muslim pada hadis yang berikutnya. Maka hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas ibn Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Perhatikan, la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Apa maksudnya tidak beriman? Apakah tidak ada keimanan atau dia jadi kafir? Bukan. Tapi la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian adalah la yakmulu imanuhu, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Jangan sampai salah menerjemahkan hadis, salah menerjemahkan ayat. Kalau antum ragu terjemahannya, lebih baik jangan diterjemahkan. Mafhum? Mau menyampaikan kepada orang lain, contoh hadis ini, sudah hafal semua kan? Sudah hafal? La yu'minu ahadukum, letter-letch menerjemahkannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kemudian sampaikan kepada orang lain, berarti kalau tidak beriman kamu kafir loh. Jangan begitu, bahaya antum mengkafirkan orang lain. Jangan bermudah-mudahan, ini perlunya kita belajar apa yang dimaksud dengan lafadz ini. Dari penjelasan para ulama, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yang dimaksud adalah tidak sempurna keimanannya. Keimanannya kurang, tidak baik, tidak lengkap. Kapan itu? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sama seperti dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan an-nushu likulli muslim, dijelaskan dalam hadis ini, yaitu kamu berusaha memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kamu suka. Kalau kebaikan itu, kemanfaatan itu, kebahagiaan itu kamu dapatkan, ini namanya nushu likulli muslim. Jadi cinta ada kebaikan pada orang lain seperti kamu cinta kebaikan itu ada pada dirimu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama tadi hadisnya siapa? Hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua hadis Anas. Hadis pertama tadi hadisnya siapa? Jarir bin Abdullah. Ingat masih hadisnya? Saya berbaiat kepada Nabi untuk tiga hal, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan nushu likulli muslim. Beliau praktekkan. Baiat itu benar-benar beliau pegang. Ada sebuah kisah yang disebutkan tentang Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa suatu kali ishtara farasan, min syakhsin bidarahima. Beliau Jarir bin Abdillah pernah membeli seekor kuda dari seseorang dengan beberapa dirham. Apa dirham? Uang perak. Beberapa uang perak. Berapa harganya? Segini. Sudah deal ini. Mubayaahnya sudah ada. Apa namanya? Jual belinya sudah ada. Harganya disebutkan, barangnya cocok, hadir barangnya, dan Jarir memberikan uangnya, beberapa dirham. Sudah sah jual belinya? Sah. Pulang penjualnya, Jarir bin Abdillah pulang membawa kuda tersebut. Qala falamma ishtarahu wa dhahaba bihi wajada annahu yusawi akthar. Tapi ketika kuda itu dibawa oleh Jarir bin Abdillah, beliau mendapati kalau ini kuda enggak pantas dengan harga tadi. Harusnya apa? Harusnya lebih mahal. Paham? Harusnya lebih mahal. Apa yang dilakukan oleh Jarir? Dipanggil lagi tadi penjualnya itu. Ta'al, kemari engkau. Wajadtu farasaka asmal. Aku dapati kudamu ini lebih mahal, ahsan, lebih baik. Ditambah lagi oleh Jarir beberapa dirhamnya, tambahan. Harusnya segini harganya. Baik. Selesai? Sah? Sah. Penjual itu beranjak pergi, kudanya dibawa pulang oleh Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fansarafa wa jarrabal faras. Setelah dibawa pulang, kan tadi masih dituntun. Begitu dibawa pulang, dicoba kuda itu. Pernah lihat orang coba kuda? Apa cuma dilihatin saja? Enggak. Dinaiki, ambil tali kekangnya, dipacu. Jalan kuda itu. Berlari kuda itu. Dikendarai oleh Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dikendarai, ini kuda bagus. Kudanya bagus. Akhirnya apa? Tidak pantas ini harganya seperti tadi. Kurang. Dipanggil lagi penjualnya ke rumah. Aku mendapati kudamu ini lebih baik daripada harga yang kemarin. Ditambah lagi oleh Jarir bin Abdillah, tambahan beberapa dirham. Selesai? Ternyata tidak. Ditambahi lagi oleh Jarir bin Abdillah. Sampai sekira pas lah. Ini harganya harus segitu. Dan itu sudah berapa kali lipat dari harga awal. Iya kan? Katakanlah harga awal mungkin 200 dirham, ditambah 100, ditambah 100 lagi, ditambah lagi. Tidak disebutkan di situ akhirnya berapa. Dalam satu riwayat disebutkan sampai dengan 200 dirham. Sampai 200 dirham. Dikali lipatkan lagi, ditambah sampai 800 dirham. Berapa berarti kali lipatnya? Banyak sekali. Sampai 800 dirham. Kenapa ketika Jarir bin Abdillah ditanya, aku pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk an-nushu likulli muslim. Termasuk nushu likulli muslim adalah tidak memadharatkan mereka dan tidak merugikan mereka. Kalau harga kuda ini memang layak dengan harga segitu, saya akan bayar dengan harga segitu. Ada enggak orang sekarang begitu? Ada enggak orang sekarang begitu? Atau antum melakukan seperti itu? Wah, ini enggak cocok harga 1.500 tambah 2.000. Masih terlalu enak rasanya. Mi yang jualan, Ami. Atau Ustadz yang jualan. Ustadz, terlalu enak rasanya. Saya tambah harganya, 5.000. Pernah begitu? Pernah pikiran begitu? Atau beli barang, harganya 100.000. Bayar 100.000. Pulang, loh, ini harusnya enggak harga segini. Kenapa? Di luaran harganya 120.000. Antum panggil lagi penjualnya. Pak, ini harganya harusnya 120.000. Saya tambah lagi 20.000. Mau antum begitu? Hah? Jangankan kok nambahi, seringnya minta diskon, alah kurang lah Pak 100.000, 70 lah. Udah 70 masih minta lagi 50. Iya. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah seperti ini ketika beliau membeli seekor keledai atau seekor kuda, seperti ini. Jadi kalau memang seperti itu kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh saudaramu dan kamu suka jika mendapatkan kemanfaatan tersebut, berikan kepada mereka. Lah ini sulit. Makanya bukan perkara yang ringan, butuh untuk diperhatikan, apalagi thalabatul ilm. Baca hadisnya gampang, ngafal hadisnya gampang, tahu artinya gampang. Iya kan? Di ujian hadisnya lancar. Yang penting bukan itu. Yang penting prakteknya. Kita sama-sama belajar, kita membaca hadis, mempelajari hadis, sama-sama belajar, antum belajar, saya pun juga belajar. Yang seperti ini kemudian kita akan dinaungi oleh malaikat sebagaimana pada majelis sebelumnya. Malaikat itu akan turun kepada siapa? Qaumun ijtama'a fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca ayat, membaca hadis dan saling belajar. Namanya saling belajar itu dua belah pihak, yang mendengarkan juga belajar, yang menyampaikan juga belajar. Barulah malaikat itu mau turun menaungi orang-orang yang ada di masjid tersebut, disebut namanya, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, turun sakinah, ketenangan, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar. Itu keutamaan yang besar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dari bab fin nasihah. Tayib. Tayib, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru, bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang memerintahkan orang lain kepada kebaikan atau melarang mereka dari perbuatan mungkar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.